matahari. That's it. Di gelap badai dan indahnya pelangi. Dalam tangisan dan wajah berseri, kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia. Dan ku takjub akan kasihmu.